tangan ya. Aneh juga. Berapa bulan kita libur nih? Dari bulan apa? Awal Sya'ban ya. Awal Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah. Kita udah akhir Dzulqa'dah ini. Hah? Oh, mau empat bulan, masya Allah. Alhamdulillah. Tapi lebih enak kangen daripada bosan. Iya. Hah? Begitu cinta. Cinta, yang namanya cinta, di satu sisi nikmat manis, tapi di satu sisi lain azab, siksa pedih. Cinta sejati begitu. Cinta, ente nggak bakal tahu nikmatnya sehat kecuali kalau ente udah ngerasain apa artinya sakit. Ente nggak bakal tahu nikmatnya suatu kebahagiaan, arti kebahagiaan, melainkan setelah ente merasakan apa itu kesedihan. Ente nggak bakal tahu nikmatnya perjumpaan kalau ente nggak merasakan pedihnya perpisahan. Ya Rab, mudah-mudahan sebagaimana Allah perjumpakan kita di sini setelah sekian lama, kita ngumpul lagi bareng-bareng di sana, perjumpaan yang enggak bakal ada perpisahan lagi, insya Allah. Ya Rab. Pengen itu. Ini persaudaraan di dunia kita jalanin dengan benar seperti yang kita bahas. Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin, katanya Allah. Persahabatan pada saatnya nanti di akhirat akan menjadi permusuhan satu sama lain kecuali hanya untuk mereka orang-orang yang saling bertakwa karena Allah. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu di hari kiamat persaudaraan mereka enggak bakal putus. Perjumpaan mereka tidak dilanjutkan dengan perpisahan sebagaimana di dunia. Saat itu mereka saling duduk satu sama lain, mengingat kenangan mereka yang dahulu mereka pernah alami ketika mereka hidup di dunia. Allah. Ini perkumpulan kayak begini nih, ntar ketika insya Allah kita masuk surga ya sama-sama, amin, amin. Kita bakal duduk bareng-bareng, kita bakal ingat nih perkumpulan, masya Allah, ingat gak tanggal sekian kita ngumpul bareng-bareng, kita ngaji, tuh kenangan-kenangan manis tuh bakal kita ingat lagi di sana. Itu yang bakal jadi perbincangan, bahan perbincangan kita di sana di surga. Kenangan-kenangan manis yang kita alami saat kita hidup di dunia. Apa itu kenangan manis? Kenangan manis di sorga yang bakal kita ingat-ingat di sorga adalah kenangan yang di situ tidak ada perkara yang haram. Kenangan yang membuat kita makin dekat kepada Allah, itu kenangan manis. Lain dari itu, kenangan pahit walaupun di dunia kita anggap sebagai kenangan manis. Ya Rab, mudah-mudahan Allah kasih kenangan yang bagus bakal kita nanti di akhirat. Kemarin kita berangkat ke Hadramaut bulan setengah. Aneh enggak sendiri, aneh sama antum semuanya. Insya Allah. Sebab emang kita diajarin begini. Ya, aneh kasih contoh. Ente datang ke rumah aneh, mau ketemu aneh. Ya, mungkin ente anggap diri ente orang biasa. Tapi begitu ente ngadep ke aneh, ente bilang, Habib, saya diutus sama guru saya, Habib ini. Wah, aneh mandang ente bukan mandang ente lagi. Tapi aneh mandang ente dia. Habib yang ngutus ente kepada ana. Walaupun mungkin ente orang biasa, tapi ketika ente diutus sama seorang besar, ya, ente wakilnya dia. Nah, ana mandang ente enggak sembarangan sekarang. Paham maksud saya? Nah, kita ketika kita berziarah ke makamnya para aulia, mereka hidup di kuburan mereka. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tashurun. Jangan pernah kita bilang orang yang terbunuh di medan perang, mati syahid di jalan Allah, mereka orang yang udah mati habis lah, tapi mereka hidup. Kita aja enggak merasakannya. Kita diajarin ketika kita ziarah tuh, jangan ente datang sendiri, siapa ente di mata dia? Siang malam maksiat, mata lihat yang haram, telinga dengar yang haram, tangan melakukan yang haram. Kemaluan kita, kaki kita, perut kita, hati kita penuh dengan segala perkara yang haram. Terus siapa kita nih kotoran ngadep sama emas? Apa kita? Tapi kayak ene bilang, ente gak ada apa-apanya di mata dia orang para aulia. Tapi begitu kita datang, kita bilang aneh diutus, aneh wakilnya Habib ini, aneh wakilnya guru aneh, aneh wakilnya orang-orang. Wah, udah gak lihat ente lagi sekarang, lihatnya mereka. Ya, walaupun ente gak pantas dijamu, tapi ketika ngelihat mereka, ente dijamu untuk mereka. Nah, kita ketika datang ziarah, hendaknya kita tuh merasakan diri kita, kita ngewakilin. Wakilin siapa? Kita wakilin kaum muslimin sekalian. Sebab Nabi Muhammad SAW bilang di dalam hadisnya, beliau katakan al-muslimun, ya, al-muslim lil muslim kal jasadul wahid, atau al-muslimun kal jasadul wahid idha ishtaka minhu udwan tada'a sa'irul jasadi bisahari wal humma. Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang kaum muslimin satu sama lain itu sebagai satu tubuh yang utuh. Kalau jarinya ketusuk jarum, ketusuk apa namanya, seluruh tubuh bakal kaget, bakal merasa sakit. Kakinya ketusuk paku, ini tubuh seluruhnya bakal kena demam. Sebab mereka satu jasad, satu kesatuan. Nah, kita ketika berziarah makam aulia, jangan datang sendiri, ya, tapi datang mewakili yang lain, kaum muslimin sekalian. Dan kita wakilin guru-guru kita, para aulia, para salihin, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bawa datang, bawa mereka, datang bersama mereka ibaratnya. Kita datang mewakilin mereka. Itu kita diajarin begitu. Ini ilmu bakal ente orang ketika berziarah makamnya para aulia. Kita yang mewakilin para aulia Allah, wakilin para salihin, wakilin orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mewakilin kaum muslimin sekalian, ya. Wakilin keluarga kita, ibu bapak kita, murid-murid kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita. Nah, sehingga jamuan yang dikasih juga bukan jamuan bakal satu orang. Jamuan bakal orang-orang yang ente wakilin. Ya. Kita bilang sama aneh, Habib, aneh datang kemari, aneh wakilin fulan, fulan, fulan, fulan. Masya Allah, aneh masuk ke dalam, aneh ambil hadiah cuma bakal satu orang apa bakal semuanya? Hah? Bakal semuanya. Ente datang sendiri, tapi ente pulang bawa banyak, bukan bakal porsi sendiri, tapi pulang bawa porsi bakal orang banyak. Wah, insya Allah ini keberkahan, kebahagiaan bakal kita semua, ya. Dan kita waktu ziarah ke sana dari awal, aneh bilang aneh nggak sendiri, aneh yang mewakilin antum semuanya, aneh punya murid-murid, teman-teman, sahabat-sahabat, guru-guru kita. Sampai waktu saya datang ketemu sama saya punya guru, Sultanul Ulama Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatri. Pas saat itu beliau baru selesai ceramah di Darul Mustafa, acara penutupan daurah. saya cium tangan. Beliau duduk, diperubutin orang, banyak orang. Saya cium tangan, beliau lihat saya, ahlan wa sahla. Entah datang kemari, iya. Habib Jindan datang enggak? Keluarga datang enggak? Belum saya jawab. Dia tanya gitu. Belum saya jawab, dia udah jawab duluan. Dia bilang, anta tumathilhum jami'an. Ente udah cukup mewakili mereka semua. Ah, udah diakuin, udah cukup deh bakalannya. Ada bilang, iya Habib, anda enggak datang sendiri. Anda di belakang ada banyak banget. Gitu. Dia bilang, udah kalau gitu ente wakilin semua ini. Wah, insya Allah keberkahan kita dapat semua ini. Itu tiap kali kita ziarah ke makam para awliya, Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, kita gebrak ke kuburannya. Kita gedor, kita bilang, ya Syekh Abu Bakar, anda enggak sendiri. Belakangannya banyak banget, anda enggak mau jamuan bakalannya sendiri. Wah, insya Allah kita semua kebagian. Ya. Orang-orang yang anda sayang, orang-orang yang anda cintai. Jadi ada ke Sayyidina Al-Faqih Al-Mugaddam Muhammad bin ziarah ke Sayyidina Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas tengah malam. Yang berapa itu waktu kita ke Furaidah. Kita ke Furaidah ziarah, nyampe di kubahnya Habib Umar jam 23:30 malam. Nah, kita ziarah di situ, sholat di situ tengah malam. Alhasil insyaAllah al-gabul hasil, kasih kabul sama Allah Subhanahu wa taala. Terus kita maghrib ziarah ke makamnya Imam Al Habib Ali bin Hasan Al Attas. Wa hadza ziarahnya Habib Ali bin Hasan Al Attas kontak. Kita ziarah ke situ maghrib. Oh, nikmat luar biasa. Enak, enak. Maghrib, oh, subhanallah itu waktu lagi mati lampu. Jadi di kubah gelap. Gelap, tapi subhanallah nikmat, nikmat. Ente enggak berasa sendiri, ente berasa sama dia orang. Ente berasa. Wadah pernah sekali Al-Imam Al-Habib Hamid bin Ahmad Al-Mahbar, Habib Hamid bin Ahmad Al-Mahbar. Kalau kita ke Surabaya ziarah makamnya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahbar, ini kakaknya Habib Hamid bin Ahmad, yang kibar awliya. Kebetulan Habib Ahmad Al-Mahdar baru meninggal dunia, abahnya. Sehingga banyak orang-orang dari berbagai penjuru datang ke Guere, kampungnya mereka, untuk ngelayat. Untuk ngelayat. Nah, karena kampungnya mereka di pelosok, orang yang datang ke sana mau enggak mau mesti nginap, mesti dijamu makan, dijamu tinggal. Habib Hamid itu waktu kebetulan Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas lagi datang ke Guere. Habib Hamid ngadu, bilang, ya Habib Ahmad ini bagaimana? Ini tamu banyak banget, aneh kagak punya duit, bakal ngejamu dia orang. Abah baru meninggal, orang pada ngelayat, dari berbagai penjuru pada datang, nginep sini, mesti kita sedia makan, motong kambing, gak ada duit. Mau bagaimana dong, cariin jalan keluar. Katanya, ayo deh, kita ziarah rombongan ke Habib Ali bin Hasan Al-Attas di Mashhad, ke makam. Akhirnya udah berangkat rombongan tuh. Dan udah ketika udah sampai di Mashhad, kampungnya Habib Ali bin Hasan, depan udah kelihatan gobah itu arak-arakan dengan syair. Ini yang pada pukul rebana, ya, yang ini orang-orang Badui dengan syair mereka. Ya, syair puji-pujian bakal Habib Ali bin Hasan sahibul megah. Begitu mereka arak-arakan, Habib Hamid bilang sama si penyair yang membawakan syair, terus orang-orang nih ngikut di belakangnya sambil mukul rebana. Katanya, ini syair dari aneh bakal Habib Ali bin Hasan. Apa syairnya? Habib Hamid bilang, katanya, ente ikutin nih ya, terus bawa. Habis itu kita masuk ke gubahnya, ke makamnya dengan bawa ini syair. Apa syairnya? Zuwar gabrak bana zurak ya Ali, litukrimul gasid wa turhib bil gharib, insyi karamah bataka zahillaha, walla raja'na lagi da salihan. Itu artinya syairnya Habib Hamid bilang, katanya, ini bawain rame-rame kita sambil pukul rebana sampai kita masuk ke magangnya. Apa syairnya? Syairnya, zuwar gabrak bana zurak ya Ali, kami ini para peziarah kuburmu wahai Ali, datang pengen ziarah. Kepada siapa? Litukrimul gasid wa turhib bil gharib, kita mau ziarah kepada engkau Ali bin Hasan yang terkenal menjamu tamunya. In syikaramah batagak zahillaha. Kalau emang ada keramat, ente ni wali punya keramat, ni waktunya sekarang tunjukin. Begitu. Walla raja'na la gada salih habib. Kalau enggak, kita pergi sama orang lain aja deh. Enggak usah datang ke ente, bukan wali, enggak ada keramatnya. Dia bilang begitu. Kalau enggak, kita pergi ke tempat satu orang namanya Salih Habib, terkenal apa namanya Karim. Itu orang-orang dengar ini syair pada ketawa semua. Cuman ya perintah dari Habib, mereka bawain tuh syairnya. Syair dengan arak-arakannya. Mereka masuk ke dalam gubah sambil membawakan tuh syair dan tertawa. Begitu sampai gubah, ngucapin salam, duduk, baca Yasin. Habib Hamid sama Habib Ahmad bin Hasan yang mimpin. Dibacain Fatihah, ayo Fatihah Yasin. Udah orang-orang pada baca Yasin. Habib Ahmad bin Hasan ini buta. Tengah-tengah baca Yasin, tengah-tengah baca Yasin, Habib Hamid colek Habib Ahmad. Ya Ahmad, lebih, lebih. Ini orang-orang lagi pada baca Yasin, tengah-tengah baca Yasin. Lebih ya, ya Habib Hamid. Mana tangan ente? Habib Ahmad kan buta. Habib Hamid megang tangan Habib Hamid. Ada apa? Sini tangan ente. Disodorin ke kantongnya Habib Hamid. Ini ente pegang, rabah. Bodoh. Ini sekantong duit nih. Ente bilang ke Fahri kagak ada duit. Ini kantong penuh banget sama duit. Duit kepingan emas. Kepingan emas. Kaget Habib Ahmad bin Hasan. Iya, ente tanya mana, dari mana, dari mana. Kata, ini kita lagi tengah-tengah baca. Dari luar, ngelangkain orang-orang, nyamperin aneh. Bisikin aneh. Habib Hamid, ini ada titipan dari Fulan bakal ente. Aneh kagak kenal siapa itu Fulan. Aneh kagak kenal tuh Badwi siapa yang datang. Gitu, dan dia titipin sama aneh. Habib Ahmad dengar gitu senyum, alhamdulillah. Kalau gitu, kita udah gobul ziarahnya kita. Habib Hamid bilang, ini ziarah insya Allah gobul. Nah sekarang kita tengah-tengah baca Yasin, mau diselesain apa enggak usah nih? Yasinnya mau kita selesain apa enggak? Udah gobul, mau ngapain lagi? Udah gobul, mau ngapain lagi kita selesain? Walhasil ziarahnya kontak Habib Ali bin Hasan al-Attas. Gal zuar gabrak bana zurak ya Ali li tukrimul gasid wa turhib bil gharib in shi karamah bata gak zahillaha walla raja'na la gida salih habib. Sekarang mudah-mudahan kabul ziarah bakar kita semuanya. Sekali lagi, Habib Ali bin Hasan waktu masih hidup, waktu masih hidup, dia cerita aneh sama rombongan ziarah ke makamnya Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi di kampungnya namanya Kampung Gaidun, kota Gaidun. Nah itu di Gaidun ada satu kalimat pamali yang tersebut. Kampung situ kalau disebut tuh kalimat pada marah. Apa itu? An-nafas. Nafas tuh apa ya? Dia orang paling kagak demen disebut dhiq. Dhiq itu sempit. Ya. Sama kebalikannya, kasih apa ya, kasih lega. Sebab emang kampungnya dia orang tuh rumah sama rumah sempit. Sehingga mereka tuh selalu digangguin, sempit banget, kasih lega dong gitu. Nah, sehingga orang kampung situ tuh kalau disebut kalimat itu pastinya mah marah dan dijadikan sebagai apa namanya bahan candaan bakal dia orang Kampung Gaidun. Nah di Horeibah keluarga Al-Abtas itu juga ada satu kalimat yang kagak boleh disebut di situ. Apa itu? Kucing. Sebab di sana mungkin karena kucing kebanyakan sehingga orang sering bilang, wah banyak banget kucing, banyak banget kucing, sampai jadi bahan candaan. Ibaratnya itu kalimat kalimat bakal dia orang, di orang-orang Quraisy. Al-Habib Ali bin Hasan bilang, satu waktu bulan Rejab, ada sama rombongan habaib dari Quraisy ziarah ke makamnya Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi di Gaidun. Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi ini rajanya para aulia di Wadi Dawan. Mau ziarah makamnya. Wabaat. Begitu udah dekat makamnya, arak-arakan itu kan sama orang-orang pukul rebana, orang-orang badui juga. Dengan zamilnya di orang, dengan penyair-penyairnya. Akhirnya Habib Ali bin Hasan bilang, katanya ini syair dari aneh, ayo bawain. Apa syairnya? Ya karimal wajah dhagat, ya Allah i'zan bin nafas. Katanya, wahai wajah yang mencerminkan kedermawanan. Maksudnya Syekh Sa'id, keadaan kita sekarang sempit. Keadaan kita sekarang sempit. Hidup kita, keadaan kita, rezekinya kita, hidupnya kita sempit. Nah, kalimat sempit gak boleh disebut di sana deh, cuman iseng gitu. Ya Allah dan bin nafas, ya Allah, berkatnya Syekh Sa'id kasih lega bakal kita. Dua-duanya disebut. Itu orang-orang pada ketawa semua. Jadi syairnya Habib Ali bin Hasan sambil pukul rebana bawain itu syair. Ya karimal wajah dhagat, ya Allah dan bin nafas, ya karimal wajah dhagat, ya Allah dan bin nafas. Itu semua orang masuk ke gubahnya Syekh Sa'id sambil ketawa bawain ini syair. Begitu ziarah, udah baca Yasin. Kuburannya Syekh Sa'id ada tabutnya. Tahu apa yang terjadi? Itu tengah-tengah baca Yasin, pintu tabut kebuka. Keluar dari dalam tabut kucing. Kucing. Apa? Kalimat yang enggak boleh disebut bakal orang-orang Foreda dari keluarga Latas keluar. Itu semua orang ngelihat itu kucing ketawa semua aja. Alhamdulillah, berarti Syekh Sa'id lagi hadir sama kita sekarang. Dia tahu kalau kita ziarahin dia. Kita ganggu dia sama nih kalimat, dia balas ganggunya kita sama nih kucing. Allahu Akbar. Ya Rabb, mudah-mudahan al-gabul hasil semuanya. Intinya itu kalau kita mau cerita tentang hadarumat awliya banyak banget. Habib Ahmad bin Muhammad al-Mihdhar bilang, wal awliya fikun rabbi syaih kathir. Awliyanya Allah di negerinya Allah nih, di buminya Allah banyak banget, banyak banget. Jangan nanti anggap wali cuma yang pakai sorban doang. Siapa bilang? Benar. Hada ana masuk di do'an para awliya di sana. Anak kenal beberapa orang aulia wali-wali besar masih itu sampai sekarang. Itu dianggap gila. Ya, ente kalau mau lihat bentuk fisiknya dia, maaf-maaf, gembelnya kita masih lebih bagus bentuknya dari dia. Lakinnu ladal haqqi 'azimun 'ad. Di sisi Allah, waduh, derajatnya tinggi banget pangkatnya. Benar, anak kenal beberapa dari mereka. Dan alhamdulillah hadhil marrah kita ketemu sama itu orang yang dianggap gila. Kita cium tangan, anak-anak pada cium tangan, minta doa. Ya, begitu kita minta doa, Syekh Sa'id doain kita. Berurut dia ngomong, anak kagak ngerti ngomong apa dah. Oh, dia komat kamit. Benar, bahasanya kita kagak paham apa. Emang orang anggap dia gila. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Jalan. Begitu ketawa sendiri, entar. Cuman anda bingung, orang gila bisa baca doa terus Fatihah. Aneh bingung kalau dibilang gila. Terus ada acara hadrah, namanya hadrah Syekh Ahmad bin Abdul Gadir Ba'asya. Di situ, di makamnya Syekh Ahmad bin Abdul Gadir, makamnya rajanya para awliya di situ juga. Ada sahabatnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas. Itu tiap hari Jumat subuh, lepas isyrak ada hadrah di situ. Ya, yang hadir itu hadrah tahu siapa? Ya orang-orang yang pada dianggap gila. Orang-orang berakal enggak ada yang hadir. Oh, kita alhamdulillah masuk di kelompoknya orang-orang gila juga, pernah hadir di situ juga alhamdulillah. Ya kita saksikan yang hadir di situ orang-orang yang dianggap gila, termasuk ini orang. Saya tanya, orang gila pada hadir begini ya memang. Kalau emang dia gila. Kagak. Kerjaannya cuma di masjid, ngebersihin masjid atau jalan, ngomong sendiri, bengong di pojokan sendiri. Ya orang enggak paham apa dia. Cuma orang gila ngebersihin masjid emang. Tengah malam adanya cuma di kuburan ziarah begini, orang gila ziarah kuburan tengah malam. Laki memang begitu. Oh, banyak banyak. Itu di Hadramaut kenapa penuh dengan aulia? Berkat doanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Didoain khususnya kota Tarim agar Allah tumbuhkan di kota Tarim itu para aulia sebagaimana rumput tumbuh di musim hujan. Nah, itu kalau lihat musim hujan rumput tumbuhnya bagaimana? Nah, aulia di Tarim kayak begitu. Itu yang membuat dia istimewa, berbeda dari yang lain. Wah, sebenarnya juga di negeri kita banyak banyak para aulia Allah, para salihin. Baik, cuman seperti saya bilang, mungkin yang bikin dia istimewa doanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq Khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke sana, kita ziarah, kita pergi haji, kita ziarah makam Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Baik, insyaAllah lepas dari ini semua pengajian-pengajian kita mulai lagi kayak biasanya. Ya, insyaAllah lepas dari sini ya, libur 4 bulan udah lumayan panjang tuh. Lumayan panjang, tapi insya Allah Allah kasih keberkahan bakal kita. Intinya kita sama-sama kangen. Mudah-mudahan Allah kumpulin kita di surga sama-sama. Allah jadikan kita saling bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal Alamin, wa ya jazal ajudin, ya rahman masakin, ya dalgut al-matin. Allahumma hdina fi man hadait, wa'afina fi man afait, tawallana fi man tawallait, barikana fi ma atait, وَقِنَا الشَّرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَيَدُلُّ مَنْ وَلَّيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَيْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Terus juga apa namanya, semuanya di sana yang pada kirim salam sama antum semuanya. Bilang sama aneh Habib Salim Syatri, Habib Masyur, Habib Omar, siapa lagi, Habib Abdullah bin Muhammad bin Syahab, Habib Hamid Ba'alawi, fulan, para ulama salihin yang kita kenal, yang enggak kita kenal, bilang kirim salam. Bakal ente punya keluarga, bakal ente punya teman-teman, bakal ente punya apa, murid-murid, bakal orang-orang yang ada di sana. Nah, ini salam udah sampai, mudah-mudahan salamnya mereka bawa keberkahan bakal kita sekalian. Alhamdulillah, kalau arwahnya ente orang udah sampai ke sana, ente wakilin. Wa insyaallah jasad juga insyaallah nyusul. Ya Rabbal Alamin, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam, walhamdulillah Rabbil Alamin, bil qabul tamam kulli su'l wa ila hadratin Nabi al-Fatiha. Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, wa salatu ala al-mukhtar khair al-bariya. Allah Allah ya Allah, تحت بابك واشوف لفك يا ربي. تعلم بما في الضوية وقفنا ربنا شر الهوى والدنيا. ودك للعطايا سانية ادعنا مثلهم نعرف حقوق المعية. الله الله يا الله الله الله يا الله الصلاة على النور خير البرية فيك فلهم ومعهم في الجنان العالية عند طه النبي المختار خير البرية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا أرحم الراحمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قبول. اعترفنا باننا اقترفنا واننا اسرفنا على لذا اشرفنا فاتوب علينا واستر لنا العورات وامن الروعات Bye-bye.